kisah yang tak selalu indah. Tapi mengapa karena kau hadir ku lupa segalanya. Apa boleh ku meminta cinta untuk selamanya? Tak bisa karena ku hanya salah satunya. Tak ada guna bila kau memutus.